Sekarang kita masuk pembahasan apa? Atau nas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma atfun nasaki fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi al-atiyah. Masyaallah. Atfun nasak adalah tabi, dia adalah pengikut, alladhi yang yatawassat, yang mengantarai bainahu, antaranya, wa baina matbu'ihi, dan antara yang dia ikuti, ahadu, oleh salah satu huruf atof yang akan datang penyebutan. Paham gak ini? Ikapan diantarai oleh salah satu huruf atof itu, dia pasti tabi, pasti mengikuti sebelumnya, namanya atof nasa, kalau diantarai oleh huruf atof. Iya. Selesai untuk pengertiannya. Wa qaulul musannif, kata beliau, dan perkataan penulis, maksudnya dimakan, wa huruful atfi asyarah, perkataan beliau di atas dimakan huruf atof itu ada 10. Hada alal qauli bi anna imma atifah. Ini di atas pendapat bahwasanya imma itu huruf atof. Karena imma ini diperselisihkan, apakah dia termasuk huruf atof atau bukan. Tapi kita bilang 10 di atas pendapat bahwasanya imma itu adalah huruf atof. Wasohi, dan yang benarnya khilafuhu kama sayati insyaallah ta'ala. Yang benarnya adalah menyelisihnya, maksudnya bukan huruf atof, sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala sebentar. Di penghujung pembahasan pembahasan atof akan dijelaskan bahwa yang benarnya bukan. Yang benarnya bukan. Jelas ya? Ini. Fa'ala hadha, maka di atas pendapat ini, hiatis ah. Hiatis atun la asyaratun. Maka dia adalah tis'ah 9, bukan 10. Ya, kalau kita bangun di atas pendapat yang sahih, imma itu bukan huruf atof. Paham kan? Ya, bukan huruf atof. Dari mana? Kenapa itu terlambat? Berapa menit? Pergi bentuk. Dari mana? Enggak usah ikut. Ikut aja besok. Udah 24 menit baru datang. Gimana caranya? Mau ikut? Hah? Nggak. Yang terlambat sekalian besok. Ini memangnya kita mau masuk pasar. Kita mau masuk kapan saja kita mau. Hah, enak aja. Masya Allah. Jelas ini ya? Iya. Fa'awwalu hadihi al-hurufi. Fa'awwalu hadihi al-hurufi. Awwalu mubtada. Terus dia mudaf. Hadihi mudafun ilai. Berarti dia majrur hukumnya kan? Ah, al-hurufi sebagai apanya? Badal. Paham ya? Al-hurufi sebagai badal. Makanya dia dibaca majrur. Fa'awwalu hadihi al-hurufi. Maka yang pertama dari huruf-huruf ini, huruf-huruf ini, al-waw. Yang pertama adalah waw. Wahya ummul babi. Waw ini adalah induk bab. Ini atof. Jadi setiap bab itu ada induknya. Ada yang paling pokok. Kenapa dia dikatakan paling pokok? Karena paling sering keluar dalam bahasa Arab. Seperti kalau kana, ya kana. Babnya inna, inna. Babnya dona, dona. Paham kan? Yang paling sering keluar itu adalah induk. Pokok dari bab. Pokok dari bab. Walihada bada'a bihal musannifu. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Apa arti waw? Wahya li mutlaqil jama'. Dia berarti mutlak jama'. Ya? mutlak jamak ini diartikan oleh penulis rahimahullah ta'ala, lihat, karena mutlak jamak itu tidak bisa diartikan per kata. Ya, kalau mutlak artinya mutlak, sudah bahasa kita, jamak berkumpul, mutlak berkumpul. Maka kalau diartikan per kata agak sulit. Iya, walaupun sebentar insya Allah kita akan coba apa artinya secara istilah mutlakul jamak. Bimakna dia bermakna annaha la tufidu tartiban wala ma'iyatan. Mutlak jamak artinya tidak memberikan makna tartib berurut, tidak memberikan makna berurut, wala ma'iyah, tidak pula memberikan makna bersama. Nah, misalnya ketika antum katakan begini, ya, seperti contoh dalam buku, ya, ja'a Zaidun, ya, ja'a Zaidun wa Amrun. Ini pakai waw. Pakai waw, mutlak jamak. Apa artinya mutlak jamak? Tidak memberikan faedah tertib, bukan berarti Zaid dulu baru apa? Amr, itu namanya tertib. Tidak memberikan makna berurut. Iya. Tidak pula ma'iya. Tidak juga memberikan kesan bahwa ini kedua orang ini datangnya apa? Bersama. Pokoknya mutlak ada. Paham? Mutlak berkumpul. Bisa Zaid dulu baru Amr. Bisa Amr dulu baru Zaid. Bisa juga bersama. Paham mutlak jamak? Semua bisa. Yang penting dua-duanya ini datang. Tidak berurut. Tidak memberikan makna berurut. Bisa berurut. Bisa juga tidak. Bisa berkumpul, maksudnya bersamaan datang. Bisa juga tidak. Paham mutlak jamak? Yang penting ini dua-duanya jamak, maksudnya datangnya jamaah. Paham? Berurut atau tidak? Berurut atau tidak? Jelas ini? Paham Ahmad? Ini namanya mutlak jamak. Tidak memberikan faedah tertib, tidak memberikan faedah ma'iyah bersama. Iya. Takul, lihat antum katakan ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Sawa'un kana, sama saja. Apakah maji'u Zaidin qabla maji'i Amrin? Sama saja, apakah datangnya Zaid sebelum datangnya Amr? Ya kan? Sama saja. Apakah datangnya Zaid sebelum qabla sebelum maji'i sebelum datangnya Amr atau ba'dah? Atau setelahnya, au ma'ah, atau bersamanya. Pokoknya mutlak. Apakah sebelum, setelah, bersama, mutlak. Ya, faja'a, maka sekarang tinggal dibilang ja'a fi'il madi. Ini inti kita ini. Makna itu gampang. Paham kan? Alhamdulillah. Inti kita itu irobnya, kedudukannya. Apa harus kita baca? Itu kalau dalam nahwu. Faja'a fi'il madi. Ja'a adalah fi'il madin. Wa Zaidun fa'il. Zaidun ma'ruf sebagai fa'il. Wa al-waw India. Al-waw harfu atfin. Harfu atfin. Dia termasuk huruf dari huruf atof. Ini bukan na'at man'ut ya. Harfu atfin itu adalah mudhaf-mudhaf pun ilai yang ditakdirkan makna min. Rata-rata kalau takdir makna min itu dia nakiro. Nakiro. Harfu atfin. Ini adalah huruf dari huruf-huruf atof, bagiannya, ya, sebagian dari huruf atof. Fa amrun matufun alai ala Zaid, maka dan amr diatofkan kepada Zaid. Amr diatofkan kepada Zaid. Wal matufu, ini kaidahnya. Wal matufu alal marfu'i marfu'un mitluhu, yang diatofkan kepada yang marfu, marfu semisalnya. Tahu enggak? Ini sudah jadi kaidah. Yang diatofkan kepada marfu, marfu semisalnya. Belum tak bilang yang diatopkan kepada doma, doma semisalnya. Tak bisa. Kan nanti itu bisa. Alamatnya doma bisa waw, bisa alif. Paham tak? Yang penting sama-sama apa? Marfu, marfu. Ya, marfu, marfu. Wa alamat rob'ihima ad-dommatu dhahiratu ala akhirihima. Alamat rob'ah keduanya adalah dhamma yang nampak atas akhir keduanya. Dhamma yang nampak pada akhir keduanya. Ini perhatikan i'rab ini. Karena sebentar tidak di'rab lagi. Sebentar tidak di'rab lagi. Maka kata beliau, wakis ala hadal i'rabi bakiyatul amsilatil atiyati. Kiaskan di atas i'rab ini sisa contoh yang akan datang. Kiaskan i'rab ini sisa contoh yang akan datang. Sebentar itu tinggal makna al-huruf atopnya. Sebentar tinggal makna huruf atopnya. Adapun i'rabnya seperti tadi. Ya, al-ma'tuf al-marfu' marfu' mitlah. Al-ma'tuf al-mansub mansub mitluh. Tangga. Al-ma'tuf al-majrur majrur mitluhu. Al-ma'tuf al-majzum majzum mitluh. Kan sama saja. Majzum majzum juga. Itu kalau atop. Atop itu umum. Rafa, nasab, jar, jazm. Semua. Beda kalau na'at. Na'at itu hanya rafa, nasab, jar. Karena na'at tidak ada pada fi'il. Na'at tidak ada pada apa? Fi'il. Jelas ini. Tapi kalau atop umum, dia bisa isim, bisa juga apa? Fi'il. Jelas kan? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala asani. Yang kedua. Dari huruf atop. Al-fa. Fa. Huruf apa? Fa. Apa artinya? Wahia kalau antum dapat fa nanti. Wahia litartibi wa ta'kibi. Itu fa. Kalau antum pakai atop dengan fa, maka dia memberikan faedah tartib berurut itu. Artinya setelah fa itu datang sebelum, datang setelah fa, datang setelah sebelum yang sebelum fa. Paham kan? Ini namanya tartib berurut. Berurut. Wa ta'kib sekaligus dia ta'kib tanpa selang waktu langsung setelahnya. Paham ta'kib? Ada maknanya sebentar di artikel oleh penulis. Wa ma'na tartib dan arti tartib an-nasani ba'dal awal. Arti tertib bahwasannya yang kedua itu setelah yang pertama. Misalnya antum ganti ini, contoh ini. Ja'a Zaidun fa amrun. Apa artinya? Datang Zaid. Langsung. Gimana ini? Apa faedahnya? Datang Amr langsung setelah Zaid. Sebentar begitu. Berurut. Ini Zaid dulu. Baru Amr. Paham enggak? Kalau bilang Ja'a Zaid fa Amr, berarti Zaid duluan baru Amr. Paham? Kalau enggak berurut pakai waw. Kalau berurut pakai fa. Ini pada. Terus fa itu tanpa selang waktu. Artinya sebentar itu datangnya Amr ini langsung setelah apa? Zaid. Enggak ada perantara. Paham? Mereka sudah antri di belakangnya. Paham enggak ini? Setelah saat langsung, langsung. Ya, tanpa selang waktu. Wa ma'na ta'kid, apa itu artinya ta'kid? Ini ayyaku usani ba'dal awwali bila muhlatin. At-ta'kid artinya ayyaku asani, terjadi yang kedua ba'dal awwali, setelah yang pertama, bila muhlatin, tanpa selang waktu. Bidomil mim, dibaca doma mimnya. Muhlah, bukan mahlah. Kalau mahlah, pelan-pelan. Paham gak ini? Hati-hati. Kalau mahlan, dibaca fathah artinya apa? Hati-hati. Iya. Kalau ini dibaca doma mimnya, muhlah. Ay, apa artinya? Bila muhlah, maksudnya bila tarohin wa ta'akhurin. Tanpa diakhirkan. Tanpa mengundurkan. Paham gak ini? Langsung artinya bila muhlah itu. Ya, tanpa selang waktu. Nah, tinggal contoh. Ja'a Zaidun fa'amrun. Kapan antum ucapkan seperti ini? Idza kana maji'u amrin akiba maji'a. Idza kana maji'u amrin akiba maji'i Zaidin min ghairi muhlatin. Kalau datangnya Amr itu langsung setelah akib itu seperti ekornya. Tak akib. Tak akib. Itu ekornya langsung ya setelah datangnya Zaid tapi min ghairi muhlatin, tanpa muhlah. Apa artinya muhlah tadi? Tanpa ada selang waktu. Jelas ya? Wa tsa'atsal itu yang ketiga. Summa bidommisa, bidommasanya, karena bisa juga dia di fathah, dibaca apa kalau di fathah? tamma, apa artinya? Kalau sama isim isyarah, di sini, di sana, paham gak? Paham gak ini? Sama, ini summa, huruf atop. Kalau di dhamma, sa'nya. Wahya li tartib wa tarohi. Kalau summa, tartib, berurut, tapi tarohi, ada selang waktu. Paham gak ini? Antum bilang begini. Ja'a Zaidun, summa, Amr. Ini berurut pasti. Zaid dulu, kemudian siapa? Amr, tapi ada selang waktunya. Kalau tidak ada selang waktu, maka pakai apa? Fa. Kalau berurut, ada selang waktu, pakai? Tumma. Penggunaannya ini yang penting. Penggunaannya, kapan itu pakai waw? Kapan itu pakai fa? Kapan itu pakai tum? Tumma. Jadi makna tumma ini tertib dan tarohi. Wa makna tertib, kotak kondar, telewat tadi. Tertib di fa. Wa ma'ana tarohi, arti tarohi, ayyako'a asani ba'dal awal bimuhlatin. Tarohin artinya, terjadi yang kedua setelah yang pertama, tapi bimuhla. Kalau tadi, fa itu bila muhla. Kalau ini, bimuhla. Dengan ada selang waktu. Ya. Nah, contoh, ja'a zaidun au amrun, summa amrun, apa artinya? Idza kana maji'u amrin ba'da maji'i Zaidin bimuhla. Kalau datangnya Amr setelah datangnya Zaid dengan selang waktu. Jelas ya? Arabi yang keempat. Yang keempat au. Au. Ini au masalah karena dia banyak maknanya. Ya kita artikan semuanya atau. Paham enggak? Kita sering artikan apa? Au ini apa? Atau. Tapi kata beliau rahmallahu taala, ini au wahya tusta'mal li ma'anin. Dia itu digunakan untuk banyak makna. Untuk banyak arti, masya Allah. Wa minha asyak. Au itu bermakna, bisa bermakna apa? Ragu. Ya toh? Orang kalau ragu tentang sesuatu. Ya? Dia ragu ini, dia makan nasi atau roti, dia bilang akartu khubzan au ruzan. Dia ragu. Paham enggak? Ya sama dengan ayat labitta yauman au ba'dhu yaum. Paham? Ya, dia bisa bermain apa? Syak. Nah, ja'a Zaid au Amr. Datang Zaid atau Amr, kapan ini? Idza kunta syakkan. Di tasdif kafnya sama dengan dhallun. Paham? Kan asalnya ini syakka. Kafnya itu ada dua, syakka. Jadi kalau ini idza kunta syakkan, kafnya ditasdid. Kalau kamu ragu, karena aslinya syakkan adalah syakik. Syakikun. Paham enggak? Ada dua. Paham enggak ini? Ada dua kemudian ditasdid. Jadinya apa? Syakkan. Kalau kamu ragu. Fil ja'i minhuma. Pada yang datang dari keduanya. Siapa yang datang? Paham? Ini diantara maknanya. Paham enggak? Insya Allah nanti akan datang lagi bersama kita. Apa itu makna au? Yang jelas di buku dasar satu saja dulu. Dia bisa bermakna apa? Syak. Ragu. Sudah ana terangkan kemarin syak? Kan ada kemarin? Ada rod, ada yakin. Don. Syak. Waham. Apa itu syak? 50-50. Paham itu syak kemarin? Ini fungsinya. Paham? Iya, alhamdulillah. Itu artinya syak. Gambaran kemarin itu dulu saya dapat faedah dari Syekh Abdul Hadi. Maksudnya kata-kata itu tadi itu. Syekh Abdul Hadi jelaskan. Kalau yakin 100%. Kalau don 51 ke atas sampai 99. Kalau syak 50-50. Paham ini? Kalau wahamun 49 sampai ke bawah. Paham gak itu? Itu penting itu. Kita dapat kadang kata-kata penjelasan seperti itu. Jelas ya? Insya Allah ya. Jadi ini kalau kamu ragu artinya 50-50. Saya gak tahu ini siapa yang datang. Paham gak? Sama-sama kuat. Sama-sama apa? Kuat. Ya. Al-Qamis yang kelima, am. Huruf atau yang kelima, am. Apa itu am? Wahya li talabi ta'yin. Antum pakai am ini. Wahya li talabi ta'yin. Ini fungsinya. dan dia adalah litola bita'yini, untuk meminta kejelasan. Ba'da hamzatil istifham, ini ciri-ciri dia ini. Ini ciri-ciri dia. Terletak setelah hamzah istifham. Paham? Antum katakan, Azaidun qoma, Azaidun qa'imun. Kalau ada ini, ada hamzah istifham. Azaidun qa'imun, maka pakai aw atau pakai am? Pakai am. Aw amrun, untuk meminta kejelasan. Apakah Zaid yang berdiri atau Amr? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau antum jawab, kalau antum ditanya begitu, paham? Apa jawabannya? Pakai na'am atau la atau penyebutan nama? Pakai apa? Penyebutan nama, kan dia meminta ta'yin. Kalau antum bilang na'am, bisa-bisa dipukul. Saya tanya orangnya, antum bilang na'am. Paham enggak? Di sini dia minta ta'yin, kejelasan. Siapa yang terpilih? Maka jawabannya harus nama. Sebut Amr langsung atau apa? Zaid. Paham ini? Ini cara. Karena dia minta kejelasan. Kalau orang minta kejelasan, harus kasih jelas juga. Jangan kasih samar. Kalau antum bilang na'am, itu samar. Paham ya? Atau la, itu samar. Ini dia. Setelah istifham, itu ciri-ciri menjadi ciri-cirinya. Dia biasanya terletak setelah isim, setelah hamzah, istifham. Contoh, aja'a Zaidun am Amr. Kapan ini? Idha kunta aliman annal ja'i. Kalau kamu tahu, idha kunta aliman, kalau kamu mengetahui, annal ja'i ahaduhuma, bahwasanya yang datang salah satu dari keduanya. Kalau aw tadi kamu ragu. Paham gak ini? Tidak jelas. Kalau ini apa? Antum yakin sebenarnya. Antum tahu. Salah satunya datang. Paham gak ini? Tapi, walam ta'alam aynuhu. Walam ta'alam aynahu. Kamu tidak tahu kepastiannya siapa. Yang penting, antum tahu. Datang salah satunya. Tapi antum tidak tahu pastinya. Antum tidak tahu aynuhu pastinya. Watolakta. Dan kamu minta minhu darinya, maksudnya dari orang yang antum ajak bicara. Kan antum tanya ke orang ini. Antum tanya ke orang. Aja'a Zaidun am Amr. Antum tanya ke orang kan itu? Antum tanya ke orang atau tidak? Hah? Tanya ke orang pasti. Paham kalau begini modelnya berarti ada orang yang antum tanya. Kalau tidak ada orang berarti gila namanya. Bicara sendiri. Paham gak? Kalau begini modelnya, kalau antum ada kata tanya, berarti ada orang depan antum tanya. Ketika antum bilang seperti itu, berarti antum bertanya tentang siapa yang datang tadi pastinya. Taktolab taminhu ta'yinahu. Antum minta darinya, nya kepada yang mukhatab. Yang antum aja bicara, ta'yinnya, kepastiannya, kejelasannya. Walihada yujabus anisu'ali. Walihada yujabu anisu'alil matkuri. Oleh karena itu dijawab dari pertanyaan yang disebutkan. Bita'yini ahadihima. Dengan memastikan, menentukan salah satu dari keduanya. Fayuqol, maka dikatakan Zaidun. Ayuqol Amrun. Nah, anda bilang seperti itu. Wala yujabu. Dan tidak boleh dijawab. Bina'am. Tidak boleh dijawab dengan kata na'am. Nah, antum tanya, apakah Zaid datang? Am Amr? Antum bilang apa? Na'am. Paham? Kamu tadi, kamu makan ikan? Atau makan tahu, tempe? Na'am. Paham gak? Itu menjengkelkan. Iya. Yeah. Kalau ini pakai langsung ta'yin. Tidak boleh dijawab dengan na'am. Wala bila. Tidak boleh pula jawab dengan la. Iya. Yeah. Wala biqaul. Tidak boleh pula dengan ucapan. Ja'aduhumah. Datang salah satu dari keduanya, pokoknya. Nah ini juga tidak boleh. Paham gak? Dia minta ta'yin sini. Kenapa tidak boleh semua itu? Li adami al-fa'idati. Kan tidak ada faedahnya. Orang minta kejelasan. Paham gak? Tidak ada faedahnya. Alhamdulillah. Ini fungsi. Ini penting. Karena kadang kita bercakap. Kadang kita bercakap. Butuh itu huruf atop tadi itu. Ya, dalam bercakap. Butuh waw, butuh fa, butuh tuma, butuh aw, butuh am. Kapan kita pakai itu tadi? Ragu, meminta ta'yin. Ya, tidak bisa kita kata, Ajaa Zaid atau Amr? Ajaa Zaid atau Amr? Cocok enggak itu? Hah? Cocok bertanya? Paham? Enggak cocok. Paham? Pakai am dia. Sama-sama. Am maknanya apa? Sama. Am sama au sama maknanya. Am sama au sama maknanya. Walaupun nanti insyaAllah di buku di atas, di buku di atas insyaAllah antum akan dapat perkataan bahwa am mitlu au. Am sama dengan apa? Au. Paham gak ini? Akan datang insyaAllah nanti. Ya, ini perbedaan secara dasar dulu. Ya, secara dasar dulu untuk pemula. Paham gak ini kan? Supaya mudah dibedakan dasarnya. Walaupun nanti insyaAllah ada kesamaan antara am dan au. Ada kesamaannya nanti insyaAllah. Asadis yang keenam. Huruf atop yang keenam. Ini yang diperselisihkan tadi. Yang diperselisihkan dia huruf atop atau bukan. Imma. Al-maksuratul hamzatu al-masbuqatu bimithliha. Ya, beliau katakan yang keenam adalah immah, yang dikasroh hamzanya, yang dikasroh hamzanya, ini ketentuan lafadznya, yang dikasroh hamzanya immah, kan di sana ada juga yang di fathah, amma, nah, itu lain kalau amma, ya, ini immah, yang dikasroh hamzanya. Al-masbuqatu bimithliha, ini syarat amalannya harus diawali oleh yang semisalnya, maksudnya harus ada imma juga sebelumnya, imma Zaid wa imma Amr. Paham gak ini? Dia begitu, imma Zaid wa imma Amr. Imma yang pertama bukan huruf atof. Paham? Jadi kalau dibilang begini ya, ya imma Zaidun wa imma, wa imma Amr. Iman pertama jelas bukan, itu huruf tafsil, huruf untuk merinci, bukan huruf atof. Paham? Dia huruf tafsil, huruf untuk merinci. Datang imma Zaid wa imma Amr. Ini masalahnya. Imma Zaid wa imma Amr. Ini masalahnya. Imma yang kedua ini huruf apa? Iman kedua ini huruf apa? Mereka bilang huruf atof atau bukan. Yang benarnya nanti ada mengatakan kan ini huruf atof. Tapi yang benarnya bukan huruf atof. Kenapa? Karena syaratnya nanti harus ada waw. Harus ada apa? Waw. Wa imma. Pada yang kedua itu selalu wa imma. Wa imma. Maka yang mereka mengatakan ini huruf atofnya waw. Ini sama dengan ini. Yang pertama tadi huruf apa? Tafsir, maka yang kedua juga huruf tafsir. Paham enggak? Yang atop adalah siapa? Wow, karena tidak mungkin ada huruf atop dalam satu kalimat. Tidak bisa berkumpul. Tidak mungkin ada dua huruf jar dalam satu kalimat. Tidak mungkin ada dua huruf atop dalam satu kalimat. Ini kalau antum jadikan wow huruf atop, imma huruf atop, tidak bisa. Paham enggak? Makanya huruf atop kata mereka wownya, immanya huruf seperti yang pertama. Paham gak ini? Karena mereka persyaratkan harus berulang dua kali imannya. Imma wa imma. Paham gak ini? Imma wa im wa imma. Itu masalahnya. Wahyamitlu au. Dia secara makna imma ini sama dengan au. Tahu au tadi? Apa makna au tadi untuk sementara? Apa makna au tadi? Hah? Syakan. Kalau dia ada? Contohnya jaa imma Zaidun wa imma Amr. Datang apakah berupa rinciannya Zaid atau rinciannya apa? Amr. 50-50 huruf tafsir merinci. Ida kunta syakkan fil jaa'i minhuma. Ini kapan Pak Antum pakai? Kalau Antum ragu pada yang datang dari keduanya. Paham gak ini? Tapi kata beliau wasohi yang benarnya annaha laysat bi'atifatin, bahwasanya dia bukan huruf atop limula zamati dukuli harfil atfi alaiha, karena selalu li karena mulazamati selalu dukuli masuk harfi huruf atfi atop alaiha atasnya wahyal waw. Selalu ada waw. Antum kalau dapat imma yang kedua kasih apa? ada baunya. Paham ini? Selalu itu sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab, sudah mereka teliti. Ya, wal atif la yadkhulu alaihi ala mithlihi. Dan namanya huruf atof tidak akan masuk pada yang semisalnya. Betul enggak? Huruf jar enggak mungkin masuk pada selainnya. Misalnya antum dapat ini. Dalam kalimat, ini kalimat dan kecukupan dalam kata kalau antum baca biasanya. Antum baca kitab nanti kadang datang seperti itu. Min fihi. Bahkan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min fihi. Pemula dikirat min huruf jar. Fi huruf jar juga. Ya kan banyak sekali. Fihi, fihi, fiha. Paham kan? Min fihi. Huruf jar. Huruf jar. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Hah? Ini pasti huruf jar kan yang ini? Kalau ini? Huruf jar? Bukan pasti. Paham enggak? Bukan huruf jar. Kan enggak mungkin. Tapi apa dia? Pasti ini asma'ul khomsa fihi. Yang fi mulutnya. Dipahami ini? Pahami ini? Kaidahnya seperti itu pandangannya. Huruf jar tidak mungkin masuk pada huruf jar. Sama dengan ini. Huruf atop tidak akan mungkin masuk pada huruf atop. Paham kan? Iya. Terus kalau antum bertanya. Ya sudah, waw bukan huruf atop. Ima yang huruf atopnya. Yang kedua. Apa jawabannya? Ya, orang biasanya huruf atof itu yang pertama. Bukan yang kedua. Karena yang kedua itu datangnya belakangan. Paham gak ini? Ya, pasti kita bilang dulu yang pertama. Yang kedua? Bukan. Yang kedua apa? Bukan. Jelas ya? Ini kata beliau rahmatullah ta'ala. Ya, wa innama hiya harfu tafsilin kal'ula. Tiada lain dia itu adalah huruf yang berfungsi untuk merinci tafsil. Merinci seperti yang pertama. Kan ada yang pertama kan? Imma. Ada imma pertama. Fa inna harfu tafsilin bittifaq. Sesungguhnya dia maksudnya yang pertama itu huruf yang berfungsi untuk merinci berdasarkan kesepakatan. Yang mereka perselisihkan ini yang kedua ini. Kalau pertama pasti huruf tafsil. Yang mereka perselisihkan yang kedua, huruf atau bukan. Paham enggak ini? Ashabi selesai untuk dia, intinya yang benarnya bukan huruf atop. Berarti 10 kurang 1 jadi 9. Ashabi yang ke-7, bal ini maknanya wahiyalil idrok. Dia berfungsi untuk idrok. Apa arti idrok? Akan beliau jelaskan. Wa ma'anal idrok. Makna idrok. Ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Menjadikan apa yang sebelumnya di dalam hukum yang didiami darinya. Menjadikan apa yang sebelumnya di dalam hukum didiami darinya. Antum coba lihat. Ja'a Zaidun bal amrun. Ja'a Zaidun bal amrun. Coba tuh, mana hukum? Mana hukum? Hukum di sini bukan hukum irob. Hukum maksud sini hukum disebutkan sebelumnya, yaitu di sini ja'a. Itu maksudnya hukumnya. Sekarang, ja'a Zaid. Nah, sebelum datang bal ja'a Zaid, aku bilang apa? Oh, Zaid dah datang. Tapi ketika dibilang ja'a Zaid, bahkan aman. Hukumnya Zaid datang itu tertutup. Paham? Didiami. Bahkan yang datang siapa? Amr. Paham? Amr datang. Kan dibilang, bahkan Amr datang. Amr datang? Datang. Zaidnya apa? Datang atau tidak? Paham? Kan aku bilang, ja'a Zaid bal Amr. Bahkan Amr. Amr datang, dia yang dimunculkan. Paham gak ini? Datang Amr? Datang. Zaidnya? Datang atau tidak? Dia dimaskut, tidak ditentukan hukumnya. Didiami, dia datang atau tidak, tidak ditentukan. Paham? Itu namanya idrob namanya. Paham? Ditutup hukum yang pertama dengan yang kedua. Ditutup hukum yang pertama dengan yang kedua. Paham gak ini? Mana idrob? Paham mana idrob? Tidak ditentukan dia, tidak dipastikan dia datang atau tidak. Tapi apa? maskut anhu. Dia dijadikan seperti yang didiami. Paham gak ini? Dipahami ini? Ini makna idrob. Jalu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Menjadikan apa yang sebelumnya dalam hukum yang didiami darinya. Paham? Ya, menjadikan apa yang sebelumnya dalam hukum didiami. Tahu hukum dah? Hukum tadi, hukum yang disebutkan sebelumnya, fiilnya. Nah, ja'a Zaidun bal Amr, ay bal ja'a Amr. Itu yang yakin kan? Yaitu bahkan datang Amr. Apakah Zaid bagaimana? Didiami. Zaidnya didiami. Jelas ya? Selesai. Ats-tsamin. Kata beliau rahimahullah taala masih bal fabal sorofat al-hukmah. Maka bal memalingkan hukum. Wahal maji, hukum di sini maksudnya yaitu datang. Amma qablaha, dari apa yang sebelumnya. Memalingkan hukum dari apa yang sebelumnya. Wahal Zaid, sebelum dia adalah apa? Zaid. Waja'alathu, dan dia menjadikannya. Fi hukmil maskuti anhu, dalam hukum didiami darinya. Paham tak? Didiami darinya, Zaid didiamkan. Faka'annahu lam yajri alaih hukum, maka seakan-akan tidak berlaku padanya hukum. La bi maji wa la bi adami, tidak dengan datang, tidak pula dikatakan tidak datang. Paham? Tidak dikatakan datang, tidak pula dikatakan apa? Tidak datang. Tau adam? Adamihi. Adamul maji maksudnya. Hinya kembali ke maji. Ya? Tidak dihukumi datang, tidak pula dihukumi tidak datang. Pokoknya amar datang. Zainnya tidak terlalu penting bagi kita. Pahamkah ini? Iya, alhamdulillah. Asamin yang ke-8 lah. Yang ke-8 termasuk alat huruf atuf adalah lah. Apa artinya lah? Mudalah. Wa ya tanfi amma ba'daha nafsul hukmu alladhi sabata lima qoblaha. Wa ya tanfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi sabata lima qoblaha. Dia adalah menafikan apa yang setelahnya, hukum yang sama, nafsu sama, hukum yang sama yang tetap untuk sebelumnya. Paham gak? Ya, lihat dah. Antum ketika bilang ini ja'a Zaid, apa artinya ja'a Zaid? Zaid telah datang. Kalau antum katakan la amr, datang Zaid la amr, apa maksudnya? Yaitu antum nafikan setelahnya terhadap hukum yang antum tetapkan sebelumnya. Nafikan tak? Ya, antum tetapkan Zaid datang, amr tidak. Pahamkah ini? Antum nafikan setelahnya toh hukum yang ditetapkan sebelumnya. Paham gitu tadi? Artinya setelahnya tidak. Paham? Ahmad? Mubar? Paham? Paham? Betul. Itu dia. La. Nah, contoh ja'a Zaidun la amr. Apa maksudnya? Fahukmul maji sabit li Zaid. Hukum datang tetap untuk Zaid. Manfiun an amr. Tapi dinafikan dari amr. Artinya tidak. Amrnya tidak datang. Atasi yang ke-9. Lakin. Sembilan lakin. Bisukuni nun, disukun nunnya karena ada di sana lakinna, temannya inna. Temannya inna lakinna. Kalau ini apa? Lakin. Lakin disukun nunnya. Wahia, dan dia adalah apa ini lakin? Tuqarriru hukm, tuqarriru hukma ma qablaha wa tusbitu didahu lima ba'daha. Masyaallah. Dia itu menetapkan hukum apa yang sebelumnya, menetapkan hukum apa yang sebelumnya, ya, menjelaskan hukum apa yang sebelumnya, kemudian waktu itu didah dan menetapkan lawannya lima terhadap apa yang ba'daha setelahnya. Menjelaskan hukum dulu sebelumnya, menetapkan dan menetapkan lawan setelahnya. Begini. Antum ketika dia bilang begini, ja'a Zaid, apa maksudnya itu? apa? Zaid telah datang. Atau yang paling anunya pakai nabi biar cocok. Kan biasanya dia selalu begitu. Majaa Zaid. Apa artinya itu? Zaid tidak datang. Paham ini? Setelah kedepannya. Lakin amr. Majaa Zaid lakin amrun. Apa maksudnya itu? Zaid tidak datang, akan tetapi amr. Apa dia bilang tadi? Menjelaskan hukum sebelumnya. Sebelumnya tidak. Paham? Kemudian dia menetapkan lawannya pada setelahnya. Lihat. Zaid tidak datang, akan tetapi amr. Maksudnya lawan dari Zaid tidak datang, ini berarti apa? Datang. Paham gak itu? Ya, dia takrir sebelumnya. Tidak. Kemudian dia tetapkan lawannya setelahnya. Iya. Paham gak? Selalu apa? Lawan. Paham? Kalau antum bilang sini, jangan Zaid, lakin amr. Maksudnya apa? Ya Zaid datang akan tapi amr tidak maksudnya. Selalu dia lawan. Setelah lakin, lawan dari sebelum lakin. Kalau sebelumnya penetapan berarti istilahnya apa? Penafian. Kalau sebelumnya penafian berarti istilahnya apa? Penetapan. Paham gak ini? Selalu dia lawan. Selalu dia menetapkan lawannya. Mudah saja lakin. Tapi ingat itu kriterianya. Di dalam baca kitab kadang kita samar. Apakah ini huruf atof atau lakinnya inna. Lihat saja nanti insya Allah. Dibaca kitab baru bisa dipraktekan. Kan tidak bisa di sini. Paham kan? Lakin huruf atof. Kalau lakinna maknanya apa? Istidrok kemarin. Akan tetapi. Ya maknanya apa? Istidrok. Menafikan apa yang disangka tetap. Atau menetapkan apa yang disangka nafi. Paham? Dia dalam persangkaan. Kalau ini langsung begitu. Nah, contoh ya. La tadrib Zaid. Apa artinya ini? Jangan kamu pukul Zaid. Lakin amr. Akan tetapi amr. Maksudnya? Akan tetapi pukul amr. Itu maksudnya. Seandainya antum katakan. La ta'kul Ahmad. Lakin mubar. Apa maksudnya itu? Ya, jangan makan amr. Tapi apa? Mubar. Paham gak ini? Tapi terbalik ya. Biasanya mau dimakan itu yang gemuk-gemuk. Paham Ahmad? Sabar Ahmad. Ini dia. Jadi, ai lakin idrib amron. Itu maknanya. Ya itu akan tetapi pukullah amr. Falakin. Maka lakin di sini. Kororot. Menetapkan. Menguatkan. Hukmama qoblaha. Hukum apa yang sebelumnya. Wahyan nahi anid darbi zaidin. Yaitu melarang dari memukul Zaid. Wa asbatat sekaligus juga menetapkan naqidahu lawannya. Naqidahu lawannya. Ya, kata baru itu saudara tulis ya, asbatat naqidahu menetapkan lawannya lima ba'daha terhadap apa istilahnya wahyal amru bidarbi amrin, yaitu dia perintah sama dengan dia perintah untuk memukul amr. Al-Ashir yang ke-10. Kita selesaikan dulu sedikitnya. Yang ke-10. Hatta. Hatta. Hatta ini. Wahya limutlakil jama' kalwawi. Masya Allah. Hatta ini kalau menjadi huruf atop mutlak jama' seperti waw. Arti apa itu waw tadi? Tidak memberikan faedah berurut. Tidak memberikan faedah juga apa? Bersama. Tidak. Pokoknya dia ini maknanya sama dengan apa? Waw. Misalnya untuk kata-kata, matal anbiya'u, matan nasu, hatal anbiya'u. Paham? Apa berurut? Tidak. Manusia mati sampai al-anbiya maksudnya tidak berurut. Tidak juga apa? Bersamaan. Jelas ini? Tidak berurut, tidak juga apa? Bersamaan. Jelas enggak? Jelas mananya? Meninggal yang ini dulu, baru ini. Bisa yang ini lagi, baru yang ini. Paham enggak? Tidak bersamaan. Sama dia. Nah, akaltu asama kata hatta ro'saha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Bukan antum sisir dari. Tidak bisa dimaknakan ini. Antum sisir dari ekor sampai apa? Kepala. Berurut namanya itu. Kan saya makan ikan sampai kepala. Ujungnya kepala. Tidak. Paham gak ini? Tidak juga menunjukkan makna bersama. Antum makan ekor bersamaan dengan kepalanya, enggak. Enggak memberikan faedah apa? Berurut, tidak pula bersama. Tapi bisa ekor dulu, baru kepala, bisa kepala dulu baru ekor, bisa juga langsung kepala dan ekor. Misalnya kalau ikan teri itu yang kecil, kan langsung itu. Paham enggak? Iya enggak? Kalau ikan bolu enggak mudah mah. Iya kan? Jadi dia kemungkinan dia mutlak jama. Mutlak jama bin nasbi, tapi ingat ini kalau antum baca nasab rosaha, karena dia itu bisa dibaca tiga, bisa hatta rosuha, hatta rosaha, bisa juga dibaca hatta rosiha, karena dia bisa dibaca tiga itu setelah hatta, karena hatta ini bisa huruf ibtida, huruf menunjukkan jumlah baru, berarti kalau jumlah baru baca rosuha. Bisa juga huruf atop berarti rosaha, bisa juga huruf jer berarti apa? Rosiha. Paham gak? Dia itu macam-macam, masya Allah. Ada faedah sebentar. Dibaca nasab fahata atifa, maka hatta huruf atof. Warosaha ma'tufun ala samaka. Rosaha ya diatufkan kepada samakata. Wal ma'tuf ala mansubi mansubun mitlu sama. Diatufkan pada mansub, mansub semisalnya. Faedah. Atau faedah itu besok? Faedah besok saja? Sekarang. Faedah, banyak tuh faedahnya di bawah. Faedah al-atfu bihatta qalil fi kalamil arab. Atof dengan hatta itu sedikit di ucapan orang Arab. Perhatikan baik-baik, karena asalnya memang hatta ini saudara huruf jer. Asalnya hatta ini huruf jer. Atof dengannya sedikit. Artinya tadi itu kalau antum membaca hatta ra'usiha itu lebih banyak. Hatta ra'usiha itu lebih banyak. Paham enggak? Sedikit huruf atof dia. Waqalul musannif, perkataan penulis, hatta fi ba'dil mawadi, hatta pada sebagian tempat, apa artinya? Ma'nahu artinya anna hatta tarotan takunu atifah. Bahasanya hatta ini kadang tarotan, kadang takunu menjadi atifatan, menjadi huruf atof. Wahai qalil, dan ini sedikit, jarang. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, wa tarotan takunu jarotan, dan kadang dia menjadi huruf jar. Nahu qawlihi ta'ala, contoh firman Allah ta'ala, hatta matla'il fajri. Tak? Matla'il, huruf jar dia. Ya. Watarotan takunu tidak iyatan, kadang dia menjadi huruf jumlah baru. Paham? Bukan atof, tapi menunjukkan apa? Jumlah baru. Seperti antum ya, kadang di awal kalimat ini tadi, wa qawlul musannif, itu atofnya apa itu? Wawnya apa itu? Wa qaulul musannif, wawnya apa itu? Itu bukan waw huruf atof, karena harus ada jumlah setelahnya sebelumnya kalau huruf atof. Ini wawnya apa nih? Tidak iya, menunjukkan apa? Jumlah baru. Paham gak ini? Sama, hatta juga seperti itu. Ingat, kalau hatta tidak iya pasti marfu setelahnya. Sebagaimana kalau waw tidak iya marfu, karena dia pasti setelahnya mubtada. Paham gak ini? Jelas ini? Pasti mubtada. Kadang dia menunjukkan tidak iya ay tab tadi ubah dahal jumal, yaitu ya terdepan ya, apa namanya, dia memulai setelahnya dengan jumlah baru, memulai setelahnya dengan jumlah baru. Nah contoh ya, fazatul labu hatta muhammadun najihun, ini muhammadun itu bukan atof kepada atullah, tapi itu menunjukkan muhammadun mubtada najihun khobar. Paham? Jumlah baru. Paham enggak? Ini dia. Ya. Bukan Muhammad atau ketulah. Tapi Muhammadun irobnya mubtada. Muhammadun irobnya apa? Mubtada. Najihun khobar. Jelas ya? Fatahassola, maka tersimpulkan. Fatahassola, maka tersimpulkan. Anna lihatta salah satu aujuhin. Anna lihatta salasata aujuhin mukhtalifatin, bahwasanya untuk hatta tiga sisi yang berbeda. Betul enggak? Untuk hatta itu tiga sisi yang berbeda. Rubbama kana, tapi kata beliau lihat ya, warubbama dan kadang, kana ba'dul amsilati, kadang sebagian contoh solihan cocok lihatil aujuhi astalasati, cocok untuk tiga sisi tadi itu. Kalmi talil mutakoddimi, seperti contoh tidak lewat antum katakan di atas tadi apa? Akal tus sama kata hatta ro'saha. Ini contoh, bisa untuk tiga sisi itu sekaligus. Bisa antum baca hatta ro'suha. Bisa juga antum baca hatta ro'siha. Bisa juga hatta ro'saha. Paham gak ini? Sebagai contoh bisa untuk tiga-tiganya, terserah. Antum baca apa saja, dibenarkan. Cuman iroknya saja, antum ditanya nanti. Tak? Kalau antum baca ro'saha ikut sebelumnya berarti atop. Kalau antum baca ro'suha berarti muktada. Kalau antum baca ro'siha berarti huruf jar. Itu saja, begitu saja. Begitu saja, alhamdulillah. Kemudian, kalau fa inna ar-ro'sa, sungguh kata ro'sa, inna sob tahu, kalau antum nasob dia, ingat, inna sob tahu tata. Kalau kamu nasob dia, kanat hatta atika. Maka hatta huruf atof. Wa in jaror tahu, kalau antum jar dia, kanat jarotan. Maka dia huruf jar, dia di jar. Wa in rofa tahu, kalau antum rofa dia, kanat ibtidaiyan, ibtidaiyatan. Maka dia adalah jumlah baru. Fahu mubtada, maka dia adalah mubtada nanti, wa khobaruh mahdzub. Khobarnya juga, khobarnya di? Hilangkan, karena tidak ada kan, ro'suha langsung, ya, khobarnya dihilangkan, wa takdir, takdirnya ya, hatta ro'suha ma'akul, sampai kepalanya juga dimakan, hatta ro'suha ma'akul, sampai kepalanya dimakan. Paham insya Allah? Alhamdulillah, insya Allah besok lagi, kita lanjutkan, masih hukum seputar atop, kemudian kita juga langsung masuk ke pembahasan taukid insya Allah ta'ala.